La yaqulu 'abdi wa amati. Intahina minhu, sah? Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Ihtiraman lismillah, sebagai penghormatan terhadap nama Allah yang dibawa. As'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Ini jangan ditolak. Wa 'an ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ista'adha billahi fa'a'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'a'tuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa'in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta turu annakum qad kafa'tumuhu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih dalam Sunan nomor hadis 1672. An-Nasa'i dalam Al-Mujtaba juz kelima halaman 82. Berkata An-Nawawi di dalam Riyadhus Salihin, hadisun sahih. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, hadisun sahih. Dan hadis ini disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani dan juga Al-Arnaut. Dalam hadis ini riwayat dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berlindung kepada Allah, maka lindungilah dia. Dan siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Dan siapa yang memanggil atau mengundang engkau, undangan walimah misalnya, undangan makan, fa'ajibuhu, maka sambutlah panggilannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa, dan siapa yang melakukan untuk kalian kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah atau imbangilah dengan kebaikan yang seimbang atau lebih. Dari kata mukafa'ah, mukafa'ah mencukupi sesuatu, dicukupi dengan sesuatu yang lain. Fakafi'uhu, maka cukupilah dia, yakni balaslah kebaikan dengan kebaikan. Ini perintah untuk balas budi. Fa'in lam tajidu ma tukafi'uhu, kalau engkau tidak dapati sesuatu yang bisa mengimbangi pemberiannya, fad'u lahu, doakanlah dia. Hatta turu annakum qad kafa'tumuh, hingga terlihat atau kalian lihat bahwa kalian sudah bisa mencukupinya. Naam. Dari kata tura, tetapi dengan wawul jamaah, jadi turu. Qad kafa'tumuh, agar terlihat bahwa kalian sudah mencukupinya. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin sahih. Kita lihat syarahnya dalam Fathul Majid, yang merupakan ringkasan dari Taisir Al-Aziz Al-Hamid oleh Syekh Sulaiman Al-Syaikh, yang diringkas oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan. Zahirul hadis an-nahyu an raddi sa'il idza sa'ala billah. Tampak zahir dalam hadis ini larangan untuk menolak permintaan orang yang memintanya dengan nama Allah. Baik, ini zahirnya. Nabi menyatakan dengan kalimat man sa'ala billah fa'atuhu, jangan ditolak kalau ada yang meminta dengan nama Allah. Lakin hadzal umum yahtaju ila tafsil, tetapi hadis yang umum ini perlu rincian. bihasbi ma warada fil kitabi was sunnah, tentunya rincian dengan apa yang ada dalam kitab dan sunnah. Bagaimana kalau ada yang datang kepadamu, saya minta dengan nama Allah rumahmu buat saya, bagaimana? Wajib kamu kasihkan, karena dia meminta dengan nama Allah. Ada pembahasan, karena hadis dengan hadis yang lain saling menjelaskan, riwayat dengan riwayat yang lain saling menjelaskan, ditambah juga dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para salafun salih, itu juga menjadi dalil, menjadi hujjah. Fayajib idza sa'ala as-sa'il ma lahu fihi haqqun ka baitil mal an yujab. Padanya diwajibkan untuk memberinya, kalau seorang meminta dengan nama Allah hartanya yang padanya ada haqqun, yang padanya ada hak. Orang tadi punya hak seperti baitil mal. Terus ada fuqara yang menyatakan as'aluka billah an tu'tini minha, aku minta dengan nama Allah berikan hakku dari baitul mal, maka dia punya hak, wajib diberi. An yujab, maka hendaklah diberi. Fayu'ta minhu ala qadri hajatihi, berikan padanya sesuai dengan hajatnya. Yani wa ma yastahiquhu, apa yang pantas baginya, apa yang cukup baginya. Wa kadzalika idza sa'ala al-muhtaj man fi malihi fadlun. Kedua, kalau ada yang meminta kepadanya dengan nama Allah dan kamu tahu dia muhtaj, dia membutuhkan. Baik, syarat pertama orang itu muhtaj. Bukan kayak tadi untuk memperkaya diri, minta emasmu, minta rumahmu, mobilmu, segala macam. Dalam keadaan dia enggak butuh, atau dia dalam keadaan tidak memerlukannya. Yang kedua, orang yang dimintai fihi fadlun, punya kelebihan. Bukan diminta seluruh hartanya, tapi dia punya kelebihan. Ini orang cukup memiliki kelebihan. Fayajib an yu'tiyahu ma yadfa, maka wajib baginya untuk memberikan sekedar yadfa al-hajah, sekedar menutupi kebutuhannya. Ala hasbi halihi, sesuai dengan keadaan orang tersebut. Wa ala hasbi mas'alatihi, sesuai dengan permintaannya. Wa amma idza sa'ala man la fadla indah, adapun kalau memintanya pada orang yang tidak punya kelebihan, dia juga pas-pasan. As'aluka billah wa ana as'aluka billah, as'aluka billah, aku minta dengan nama Allah, kau berikan padaku. Aku meminta padamu dengan nama Allah agar kau jangan minta padaku. Aku enggak punya. Barakallahu fikum. Maka orang yang pas-pasan ini tidak wajib untuk memberi. Apalagi yang tidak punya sama sekali. Tadi kita gambarkan yang tidak punya sama sekali. Kalau pas-pasan bagaimana? Maka baginya silahkan. Yustahabu an yu'tiyahu ala qadri halil mas'ul, dianjurkan dia untuk memberikannya. Dan yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mementingkan orang lain walaupun dirinya butuh. Udahlah, ambil untukmu. Kalau dia tidak memberi, tidak mengapa, karena dia juga punya hajat padanya. Dia berhajat, yang ini juga berhajat. Tapi kalau dia mau mengalahkan hajat dirinya untuk memberikan pada saudaranya, wabihi wa ni'mah, itu yang diharapkan, itu yang afdal. Yustahabbu an yu'tiyahu ala qadri halil mas'ul, sesuai dengan keadaan orang yang dimintanya. Ma la yadurruhu, selama tidak membuat madarat. Wa la yadurru ailatihi, dan tidak membuat madarat keluarganya. Ini ada, tapi ini hak keluarganya. Dia berikan untuk orang lain, keluarganya kelaparan. Berarti dia tidak faqih, tidak cerdas, tidak melihat fikih dengan benar. Mengapa? Karena sekian banyak dalil menunjukkan bahwa kerabat terdekat lebih utama untuk diberi. Itu satu. Kalau sama-sama berhajat, yang minta berhajat, keluarganya juga berhajat. anak-anaknya juga berhajat, maka keluarganya lebih memerlukannya. Barakallahu fikum. Yang kedua, alasannya adalah bahwa afdalus sadaqah dinarun fi sabilillah wa dinarun kama qala fil hadis. Disebutkan ada beberapa dinar yang diberikan dalam rangka sedekah. Wa dinarun, dan satu dinar untuk memberi makan keluargamu, maka yang untuk memberikan kepadamu adalah yang paling afdal dari semuanya. Lebih besar pahalanya, lebih tinggi. Barakallahu fikum. Allahumma illa, kalau dia dalam keadaan memang memiliki usaha dan setelah ini saya akan cari untuk keluargaku. Silakan. Walaupun saat ini enggak ada. Tidurkan anakmu. Terus dia undang tamunya, makan. Matikan lampunya. Untuk apa matikan lampunya? Agar dia hanya berpura-pura makan saja, agar tamunya kenyang. Dia ini enggak makan. Hanya berpura-pura saja. Ini halul ansar radhiyallahu ta'ala anhum yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khafafa. Karena dia sudah tahu bahwa dia akan cari lagi untuk anaknya. Artinya tidak mendolimi mereka. Dia akan berupaya lagi untuk mencari untuk anak dan istrinya. Barakallahu fikum. Ma la yadurruhu wa la yadurru a'ilatuh. Selama tidak bermadarat bagi dirinya dan tidak bermadarat bagi anak-anaknya. Maka sahabi tadi melihat tidak bermadarat pada anak-anaknya kalau sekedar malam ini saja. Besok akan makan, anaknya akan cari. Wa in kana muttarran wajaba an yu'tiyahu ma yadfa daruratahu. Kalau ternyata orang itu muttar, terpaksa. Muttar artinya kepepet. Ya, bukan terpaksa. Kepepet artinya dia sudah akan mati kehausan. Sedangkan kamu tidak akan mati dengan kehausan. Berbeda keadaannya. Maka berikan airnya untuk dia. Kamu masih kuat. Sedangkan dia sudah hampir mati. Maka tutup mulutmu. Katakan saudaraku dulu. Saudaraku dulu. Dia akan binasa. Diberikan air pada orang yang kedua. Ketika orang kedua akan minum, dia mendengar saudaranya juga menyatakan ma. Maka dia tutup mulutnya, dia katakan saudaraku dulu. Sampai yang ketiga tadi diberikan, belum sempat dia minum sudah meninggal. Dia kembali pada yang kedua juga meninggal, dia kembali pada yang pertama juga meninggal. Radhiyallahu taala anhum. Dan itu terjadi dalam beberapa jihad para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa muqamul infaqi min ashrafi maqamat ad-din. Wa tafawutun nas fihi bihasbi ma jabalu alaihi minal karami wal jud. وضدهما من البخل والشح فالأول محمود في الكتاب والسنة والثاني مذموم فيهما. Kedudukan infak adalah setinggi-tinggi kedudukan agama. Maqamul infak, kedudukan sedekah itu setinggi-tinggi kedudukan. Bahkan Allah sejajarkan keduanya. Fasalli lirabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah. Korban ini maqamul infaq. Memberikan makan dengan menyembelih. Korban dibagikan kepada fuqara. Barakallahu fikum. Dikatakan ashraf maqamatul din. Setinggi-tinggi maqamatul din. Saya terjemahkan setinggi-tinggi maqamatul din. Bukan paling tinggi dari maqamatul din. Tetapi setinggi-tinggi maqamat. Artinya ada bersama sedekah yang juga asyraf. Bahwa infak setinggi-tinggi maqamat ad-din wa tafawutun nas fihi, sedangkan perbedaan manusia yang satu dengan yang lainnya, annas yatafawatun, berbeda-beda keadaannya dalam infak, tergantung dengan apa? Bihasbi ma jabaluhu au ma jubiluhu ma jubilu alaihi minal karami wal jud, tergantung apa yang sudah terjadi atau sudah dijadikan pada dirinya menjadi jibiliyah, sifat asli yang ada pada orang-orang tersebut. Apakah minal karami wal jud, kedermawanan, kemurahan hati, atau lawannya kebakhilan dan kedekut, pelit. Asyuh min akhawat al-bukhl, saudaranya. Maka apa yang sudah jubilu bihi, segitulah infaknya dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan. Tafawutun nas dalam sedekah adalah tergantung pada perbedaan apa yang sudah dijadikan pada diri mereka sebagai sifatnya. Apa yang sudah dijadikan padanya dari sifat bakhil, sifat kedekut, pelit, atau sifat dermawan, sifat murah hati, sifat karam. Tidak bilang banyak dan sedikitnya harta. Perbedaan sedekahnya manusia karena perbedaan harta yang dimilikinya. Tidak. Hati-hati. Jangan bilang, oh itu kan karena dia kaya. Ya, kalau orang itu bakhil, tidak pernah merasa kaya. Tidak pernah merasa cukup. Kalau orang itu pelit, enggak pernah merasa puas dan merasa masih, saya masih kurang, saya masih kurang, saya masih kurang, walaupun dia sudah memiliki sekian banyak. Tetapi orang yang karim, memiliki sifat karam, maka orang itu walaupun dia pas-pasan, dia merasa kalau dirinya masih punya untuk sedekah. Ambil untuk kamu. Kita bagi dua saja. Atau kita makan bersama. Padahal dia punya satu. Ini karim. Berarti kaitannya adalah dengan sifat yang sudah menjadi jibiliyah. Jubilu bihi. Minal karam awil bukhul. Minal jud awil syuh. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama yaitu al-karam wal jud, terpuji. Adapun yang kedua, al-bukhul wasyuh, mazmum, tercela dalam kitab was sunnah. Naktafi bihadal qadar, barakallahu fikum. Nuwasil fi darsil ati bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdik syu'ala ilaha ilan. Asyakurika wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.